Yang satu ini pedangdut yang Anda nanti-nantikan kehadirannya. Sagita ada Eni Sagita. Coba lagu terbaru di sini ya, nggak mau hamil dulu. The Horse spesial tuh Gresik. Bisa-bisanya bilang cinta itu cinta apa langsungmu, bisa-bisanya kau menggoda, kau bilang menguji cintaku, tapi maaf ku belum mau. Daripada ku jadi pusing.